Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali dars kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dan insyaallah kita akan memasuki bab baru, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Al-fi'lul ma'lum wal fi'lul majhul. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan bergantian membaca dari sebelah kanan. Atau dimulai ini aja dari kiri, Mas Satul Hadi, nanti ke kanan. Ya. Mas Satul Hadi. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang keenam, yaitu pembahasan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il berdasarkan penyebutan fa'ilnya terbagi menjadi dua, fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum yaitu fi'il ma'lum yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya, seperti hafizah Muhammadun ad-darsa. Nah. Muhammad telah menghafal pelajaran. Naam, barakallahu fikum. Fi'il ma'lum dan fi'il majhul, fi'il berdasarkan penyebutan fa'ilnya terbagi menjadi dua, fi'il ma'lum kemudian fi'il majhul. Apa itu fi'il ma'lum? Yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Nah, artinya fi'il ini memiliki fa'il. Nah, baik fa'ilnya berupa isim dohir ataupun domir. Nah, barakulahikum. Baik kalau domir itu domir mustatir jawasan ataupun mustatir wujuban. Nah, selagi dia memiliki fa'il, maka kita katakan fi'ilnya fi'il ma'lum. Nah, berbeda halnya dengan fi'il yang kedua, yaitu fi'il majhul. Tidak ada fa'ilnya, namun yang ada adalah penggantinya yang dengan naibul fa'il. Nah, contoh untuk fi'il ma'lum, hafizah Muhammadun ad-darsa. Nah, Muhammad telah menghafal pelajaran. Hafizah fi'lun madin mabni alal fathi, Muhammadun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma, ad-darsa maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathah. Nah, sahihnya hafizah di situ adalah fi'il ma'lum karena memiliki fa'il yaitu Muhammad. Nah, adapun penyebutan maful bihi, baik ada pun tidak ada, maka tidak pengaruh. Penyebutan maful bihi ada dan tidak adanya tidak pengaruh terhadap fi'il ma'lum. Naam. Barakallahu fikum. Ya, sekarang berganti Mas Yundi. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Yang B, fi'il majhul. Fi'il majhul yaitu fi'il yang dihilangkan fa'ilnya dan menjadikan kata yang lain sebagai penggantinya, dalam kurung naibul fa'il, seperti hufidhad darsu, pelajaran telah dihafal. 6. Bagian yang kedua yaitu fi'il majhul. Apa itu? Fi'il majhul yaitu fi'il yang dihilangkan fa'ilnya dan menjadikan kata lainnya sebagai penggantinya, disebut dengan naibul fa'il. 6. Apa kata yang lain ini? Kata yang lain ini seringnya dari maf'ul, maf'ul bihi seringnya. Naam. Namun juga bisa selain dari maf'ul bihi, yaitu bisa dari masdar, bisa dari jar majrur, bisa dari dharab. Naam. Barakallahu fikum. Jadi naibul fa'il itu bisa dari apa? Maf'ul bihi, seperti pada contoh yang kita baca di sini, hafidhah Muhammadun ad-darsa. fa'il kita buang yaitu Muhammad, maka menjadi hufidho ad-darsu. Nah, barakallahu fikum. Atau bisa juga dari masdar, darabtu Zaidan darbatan wahidan. Darabtu Zaidan darbatan wahidan, maka menjadi duriba Zaidun. Tak tadi fa'il tak ya, darabtu ya. Darabtu Zaidan darbatan wahidan, maka menjadi duriba darabtu duriba Zaidun. Nam duriba Zaidun darbatan darbatan wahidan. Nam kalau ini masih dari maf'ul, nam kita ambil contoh yang bukan dari maf'ul, yaitu contoh misalkan dari masdar. Nam seperti darabtu darbatan. Nah, tanpa menyebut maf'ul, kita katakan darabtu darbatan. Aku memukul sekali pukul. Nah, darabtu fi'il dan fa'il, darbatannya sebagai maf'ul mutlak. Gitu kan? Kita buang tak fa'il yang darabtu tadi, taknya kita buang. Karena mau kita jadikan fi'ilnya fi'il majhul. Kita dengan menghilangkan apa ini? Naibul fa'il, maka menjadi apa? Duriba dorbatun, duriba dorbatun. Nah, yang tadinya dorobtu dorbatan menjadi duriba dorbatun. Nah, dan duriba di situ fi'il majhul, mana naibul fa'ilnya? Dorbatun. Yang sebelumnya maf'ul mutlak berubah menjadi naibul fa'il. Nah, itu ya. Atau bisa juga kalimat lainnya dorobtu dorbal amir. Aku memukul seperti pukulan sang pemimpin. Nah, yang fa'il kita buang menjadi duriba darbul amir, dilakukan pemukulan seperti pukulan amir. Yang tadi dorob-dorob tu darbatan artinya apa? Aku memukul sekali pukul. Ketika dirubah menjadi duriba darbatun, apa artinya? Dilakukan pukulan sekali pukul. Nah, barakallahu fikum. Atau bisa juga dari dorob. Nah, seperti sumtu yaumal khamis, aku puasa pada hari Kamis. Nah, fa'ilnya kita buang menjadi sima yaumul khamis, dilakukan puasa pada hari Kamis. Nah, bisa juga dari jar majrur. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Jalastu fidar, aku duduk atau aku tinggal di rumah, atau aku duduk di rumah. Jalastu fidar, taknya kita buang fa'ilnya menjadi apa? Julisa fidar, apa artinya? Dilakukan duduk di rumah. Nah, itu. Nah, ya kita ulang. Jadi apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul yaitu fi'il yang dihilangkan fa'ilnya dan menjadikan kata lainnya sebagai penggantinya, disebut dengan naibul fa'il. Dari mana naibul fa'il berasal? Bisa dari maf'ul bihi, bisa dari masdar yaitu maf'ul mutlak, bisa juga dari dorob, bisa juga jar majrur. Seperti yang tadi dicontohkan. Nah, barakallahu fikum. Contoh di sini hufidho ad-darsu. Nah, asal kalimatnya hafidho Muhammadun ad-darsa. Bisa juga asal kalimatnya hafidhu darsa. Ya, hafidhu darsa. Bisa juga asal kalimatnya hafidho sodiki ad-darsa. Fa'il apa, siapapun fa'ilnya boleh. Yang penting ketika kita buat fi'il ini menjadi fi'il majhul, kita buang fa'ilnya. Nah, itu ya. Nah, artinya kalimat hafidhu darsa, hafidho Zaidun darsa, atau hafidho sodiki ad-darsa. Nah, dan contoh-contoh lainnya, ketika fa'il tadi dibuang, maka menjadi hufidho darsu. Nah, hufidho ad-darsu. Nah, barakallahu fikum. Apa i'rabnya? Hufidho fi'lun madin mughayyaru sighatin, atau fi'lun madin majhul. Babnya al-fath. Ad-darsu naibul fa'il marfu alamat rafihi doma. Nah, itu i'rabnya. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Yang pertama, cara membuat fi'il madhi majhul. Nah, sebentar. Kenapa ada pembahasan cara membuat fi'il madhi majhul? Naam. Karena ketika fa'il itu dibuang, kemudian kita mencari pengganti fa'il, disebut dengan apa? Naibul fa'il. Yang kita ambil dari maf'ul bihi, atau kita ambil dari masdar, atau dari dorob, atau dari jar majrur, ya. Ketika kita memposisikan kata lainnya sebagai fa'il, maka fi'ilnya harus dirubah, fi'il harus diubah dari bentuk maklum menjadi majhul. Karena kalau gak diubah nanti bisa keliru ya, nanti bisa keliru ngartikan ya kalau gak diubah. Nah, sehingga apa? Harus diubah. Bagaimana perubahannya? Ini yang mau kita bahas. Jadi ketika kita menghilangkan fa'il dan kita mau menjadikan kata lainnya sebagai naful fa'il, maka disyaratkan dengan merubah bentuk fi'il. Disyaratkan dengan merubah bentuk, mengubah bentuk fi'il yang tadinya maklum menjadi majhul. Nah, ya, lanjutan bacaan. A. Jika berupa fi'il madhi sulasi terdiri dari 3 huruf, atau yang ruba'i terdiri dari 4 huruf yang tidak diawali ta' ataupun hamzah wasol, maka cara membuatnya dengan mendoma huruf pertama dan mengkosroh dan mengkasroh huruf sebelum huruf akhir fi'il. Duriba menjadi doroba menjadi duriba, artinya dipukul. Akrama menjadi ukrima, artinya dihormati. Allama menjadi ullima, artinya diajari. Doroba menjadi duriba, artinya saling dipukul. Dahroja menjadi duhrija, artinya digelincirkan. Nah, untuk melihat di situ, yang doroba menjadi duriba. Nah, alif berubah menjadi babu, iya kan? Kenapa? Karena alif diawali oleh doma, maka alif dirubah menjadi wawu. Nah, adapun contoh lainnya mudah. Contoh lainnya hanya mengganti harokat saja tanpa merubah huruf ya. Doroba duriba, akroma ukrima, alama ulima. Mengganti harokat, yaitu harokat pertama doma, harokat huruf pertama doma, kemudian harokat huruf sebelum huruf akhir di kasro, di kasro. Nah, pada contoh doroba menjadi duriba, kenapa alif berubah menjadi wawu? Karena sebelum alif diawali oleh doma, sehingga terjadi iklal, alif berubah menjadi wawu. Maka dibaca duriba. Nah, berganti. Mas apa nih? Mas Ijal. Ya, Mas Ijal. Bismillah. Qala al-muallif hafizullah. Jika berupa fi'il madi lebih dari 3 huruf yang dimulai dengan ta' tambahan, maka huruf yang kedua didomah, mendomahkan huruf pertama dan kedua serta mengkasrohkan huruf sebelum akhirnya. Seperti ta'allama menjadi tu'ullima, yang artinya dipelajari. Taba'ada menjadi tubu'ida atau tubu'ida, yang artinya menjadi dijauhkan. Itaba ada berubah menjadi tubuh ida. Yang kata kedua itu enggak bisa dibaca. Yang kata kedua itu apa? Ta, ba, setelah itu alif. Ya, itu enggak bisa dibaca. Kenapa? Karena alif sebelumnya doma tidak bisa dibaca. Alif sebelum doma tidak bisa dibaca sehingga dikasih tanda yang ketiga. Tanda panah yang berikutnya yaitu tubuh ida. 6. Ya, lanjutan. Tadah roja menjadi tuduh rija, yang artinya menjadi digelincirkan. Taghafala an amri tughfila, yang artinya dilalaikan. Iya, aksantum. Sama ya, di situ alif berubah menjadi wawu. Kenapa? Karena alif diawali oleh doma. Syahidnya untuk fi'il-fi'il yang fi'il-fi'il ini lebih dari 3 huruf diawali dengan ta 6, maka apa? Maka huruf pertama dan huruf kedua didoma. Huruf pertama dan huruf kedua didoma. Ta'alama tu'ulima, taba'ada tubu'ida, dadah roja duduh rija, taghofala tuhu fila. Ganti Mas Fadil. Berkata ma'alif akadullah, atau diawali dengan hamzah wasal, maka huruf yang ketiga juga didommah, yakni mendomah hamzah wasol huruf pertama dan ketiga serta mengkasrah huruf sebelum huruf akhir. Seperti intolaqa menjadi untuliqa bizaidin, diberangkatkan. Istakhraja menjadi ustukhrija, artinya dikeluarkan. Iqtadara menjadi uqtudira, artinya dimampukan atau dikuasakan. Nah, yang untuliqa bizaidin contohnya dikasih bisain, kenapa? Karena untuk menyempurnakan arti ya. untuk liqa bi Zaidin, karena fi'ilnya fi'il ma'lum, fi'ilnya fi'il lazim. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan Mas Fadil. Kemudian yang kedua, cara membuat fi'il mudhari majhul. Naam, sekarang masuk ke cara membuat fi'il mudhari majhul. Naam. Selesai dari fi'il madi. Coba kita praktekkan fi'il madi melihat kepada halaman 213. Anda melihat halaman 213. Kita coba ubah fi'il-fi'il ma'lum berikut menjadi fi'il majhul ya. Dari wazan 1 sampai wazan pertama sampai wazan keberapa? 22 ya. Ya, 1 sampai 6 kita baca apa? 1 sampai 6 fu'ila. Fu'ila 1 sampai 6 semuanya dibaca fu'ila. Mengerti? Itu mendhamma huruf pertama dan mengkasrah sebelum huruf terakhir. Fu'ila. Nah, adapun huruf akhir pasti fathah karena asal fi'il madi mabni ala fathi, gitu ya. Nah. Fu'ila. Nah, kalau tasrifnya tasrif lugawi yang akan datang, ya kita tinggal tasrif aja. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'il, gitu kan? Fu'ilti, fu'iltuma, fu'il, fu'iltuna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, kan itu. Nah, ini kita ambil yang tasrif istilahi dulu yang barisan paling atas atau lugawi paling atas. Kemudian yang 7 sekarang, af'ala menjadi apa? Uf'ila. Fa'ala menjadi fu'ila. Fa'ala menjadi fu'ila. In fa'ala menjadi un fu'ila, yaitu ketika diawali hamzah wasal maka huruf ketiganya di dhamma. Hamzah wasal dan huruf ketiga di dhamma, kita baca un fu'ila. 11 tafa'ala menjadi tufu'ila. 12 ifta'ala menjadi uftu'ila. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Nah, ketika diawali ta, maka huruf pertama dan kedua di dhamma. Tufu'ila. Jadi ya, huruf pertama kedua di dhamma dan sebelum huruf terakhir di kasro. Nah, kalau sebelum huruf terakhir pasti di kasro, itu kaidahnya. Kaidah umumnya. Kaidah umumnya apa? Huruf pertama di dhamma, sebelum huruf terakhir di kasro. Kan itu? Itu kaidah umum untuk fi'il majhul. Kecuali kalau berawalan hamzah wasal maka huruf ketiga ikut di dhamma. Kecuali kalau berawalan ta maka huruf kedua ikut di dhamma. Nah. If'ala menjadi uf'ula. Istaf'ala menjadi ustuf'ila. If'awala menjadi uf'u'ila. Uf'u'ila. If'awala menjadi uf'u'ila. Uf'u'ila. If'ala menjadi if'ala menjadi uf'u'la. Nah, fa'lala menjadi fu'lila. Tafa'lala tufu'lila. If'anlala uf'unlila. If'alala menjadi uf'u'lila. Nah, ahsantum. Coba antum baca bareng dari wazan 1 sampai 6, baca mulai fu'ila gitu. Kemudian yang wajan 7 berarti sekarang ya, wajan 1 sampai 6 kan sama, antum baca fu'ila. Sekarang baca wajan 7, baca fu'ila. Wajan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah itu intinya antum bisa mengganti 22 wazan ini yang telah antum hafal, yang telah kita pelajari, kita ubah dari ma'lum menjadi majhul. Adapun kaidah tadi yang kita bahas untuk apa? Untuk teorinya atau untuk mendekatkan pemahaman. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa kaidah umumnya? Fi'il majhul untuk fi'il madi mendhamma huruf pertama, kemudian mengkasrah sebelum huruf terakhir. Kecuali setelah itu kalau fi'il lebih dari sulasi, apa yang kita lakukan? lebih dari sulasi. Jika fiilnya berawalan tak, maka mendoma huruf pertama dan kedua. Jika fiilnya berawalan hamzah wasol, maka mendoma juga huruf ketiga, yaitu huruf pertama hamzah wasol kemudian huruf ketiga. Nah, ahsantum. Lanjutan bacaan. Berkata Malik Abdullah, cara membuat fiil mudhari majhul yang A. Jika berupa fi'il mudhari dari fi'il madhi sulasi dan ruba'i yang tidak diawali tak tambahan dan hamzah wasal, maka cara membuatnya dengan memdhammah huruf pertama dan memfathah sebelum huruf akhir. Seperti yadribu menjadi yulrabu, artinya akan dipukul. Yukrimu menjadi yukramu, artinya akan dihormati. Yu'allimu menjadi yu'allamu, artinya akan diajari. Yudharibu menjadi yudharabu, artinya akan saling memukul. Yudahriju menjadi yudahraju, artinya akan digelincirkan. Nah, yang pembahasan ini tentang apa sekarang? Cara membuat fi'il mudhari' majhul. Nah, kemudian diawali dengan fi'il mudhari' yang jika berupa dari fi'il madhi sulasi dan ruba'i yang tidak diawali tak, tidak berhamzah wasal, maka cara membuatnya dengan mendoma huruf pertama dan memfathah sebelum huruf terakhir. Mendoma huruf pertama dan memfathah sebelum huruf terakhir. 6. Yadribu menjadi yudrobu sampai yudahriju menjadi yudahraju. 6. Lanjutan. B. Kemudian yang B, jika berupa fi'il mudhari dari fi'il madhi yang ada tak tambahan, maka dengan mendoma huruf awal dan memfathah atau membiarkan sebelum huruf akhir. Seperti yata'allamu menjadi yuta'allamu. Nah, membiarkan sebelum huruf terakhir, yaitu sebelum huruf terakhir harokatnya fathah, maka biarkan fathah, gitu ya. Nah, adapun yang harokatnya kasroh, maka di fathah. Karena kaidah umum untuk fi'il mudhari' majhul, mendoma huruf pertama dan menfathah sebelum huruf terakhir. Itu kaidah umumnya, mendoma huruf pertama dan menfathah sebelum huruf terakhir jika huruf terakhirnya belum fathah. Jika sebelum huruf terakhir sudah fathah, maka biarkan fathah. Karena itu di sini disebutkan membiarkan harokat, membiarkan sebelum huruf akhir, dibiarkan fathah. 6. Lanjutan. Contohnya yata'allamu menjadi yuta'allamu, akan dipelajari. Yataba'adu menjadi yutaba'adu, akan menjadi dijauhkan. Yatadahraju menjadi yutadahraju, akan menjadi digelincirkan. Yatafa'alu anil amri menjadi yataghafalu anil amri, menjadi yutaghafalu anil amri, akan dilalaikan. Nah, barakallahu fikum. Lebih gampang membuat kaidah, lebih gampang membuat fi'il majhul untuk fi'il mudhari', ya. Nah, berbeda dengan fi'il madhi tadi. Ada beberapa perincian. Kalau ini cukup dengan satu kaidah, apa itu? Mendoma huruf pertama dan memfathah sebelum huruf terakhir jika belum fathah. 6. Sekarang berganti Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. C. Jika berupa fi'il mudhari' dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal, maka dengan mendhammah huruf awal dan menfathah sebelum huruf akhir. Intolaqo yantoliku yuntolaku bizaidin, akan diberangkatkan. Yeah. Istakhroja yastakhriju yustakhroju, akan dikeluarkan. Iqtadaro yaqtadiru yuqtadaru, akan dikuasakan. 6. Masih dalam satu kaidah sebetulnya, yaitu apa kaidahnya? Memdoma huruf pertama dan memfathah sebelum huruf terakhir. Ya, lanjutan. 3. Cara membuat fi'il majhul dari fi'il mu'tal ain. A. Jika berupa fi'il madhi thulathi mu'tal ain seperti ba'a dan qala, maka ada tiga lughah bahasa, yaitu pertama mengkasrah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi ya. Dan ini bahasa yang paling fasih. Sebentar, sebelum kita masuk ke cara membuat fi'il majhul dari fi'il mu'tal ain, kita buka lagi halaman 213. Kita mengubah fi'il-fi'il mudhari' ma'lum menjadi fi'il majhul dari wazan 1 sampai wazan 22. Gitu ya. Nah, wazan 1 sampai wazan 6 semuanya sama, menjadi apa? Menjadi yuf'alu. Wazan 1 sampai wazan 6 kita baca yuf'alu, gitu ya. Sekarang wazan 8 apa bacaannya? Wazan 7 apa bacaannya? Yuf'ilu menjadi yuf'alu. Nah, berarti sama dari 1 sampai 7. Iya enggak? Iya. Ya. Yang wazan 8 6 yufa'alu. Ya, wazan 9 yufa'alu. 6 wazan 10 yunfa'alu. Wazan 11 yutafa'alu. Wazan 12 yufta'alu. Wazan 13 yutafa'alu. Wazan 14 yufa'alu. Wazan 15 yustaf'alu. Wazan 16 ya, 6 yuf'au alu. Wazan 17 6 wazan 18 19 apa yufa lalu 6 yufa lalu. Wazan 20 wazan 21 apa yuf'an lalu. 6 wazan 22 alalu. 6 itu ya. 6 kemudian kalau kita sudah mengerti yang pokoknya, yang utama, lalu kita tasrif ke dalam lugawi seperti tadi kita katakan yufalu, maka kita tasrif lugawi ke bawah 14 bentuk yufalu, yufalani, yufaluna, yufalu, tufalu, tufalani, yufalna, tufalu, tufalani, tufaluna, tufalina, tufalani, yufalna, tufalna, ufalu, nufalu. Nah, menjadi itu ya. Ufalu, nufalu. Nah. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika kita masukkan ke dalam mausun-mausun yang ada. Seperti itu perubahannya. Nah. Ya, sekarang lanjutan bacaan Abu Isa. Pertama, mengkasrah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi ya. Nah, sekarang pembahasan pada cara membuat fi'il majhul dari fi'il yang mu'tal ain, dari fi'il madi mu'tal ain. Yang 6. Seperti ba'a dan qala. Ba'a 6 asalnya baya'a. Qala asalnya qawala. Barakallahu fikum. Maka ada 3 bahasa. Bahasa pertama mengkasrah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi ya, dan ini bahasa yang paling fasih. Baca contohnya. Qala menjadi qila, yaitu dikatakan. Iya. Lalu ikhtara menjadi ikhtira, dipilih. Iya. Ba'a menjadi bi'a, yaitu dijual. Inqada lahu menjadi inqida, yaitu ditundukkan. Naam, aksantum. Yang dua. Kedua, mendhammah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi wawu, dan ini bahasa yang lemah. Nah, ini bahasa yang lemah ya. Ya, bahasa contoh. Ikhtara menjadi ukhtura. Qala menjadi qula. Inqada lahu menjadi unquda. Ba'a menjadi bu'a. Nah, inqada lahu itu maksudnya jar majrur lahunya untuk menyempurnakan arti saja. Karena secara asal fi'il ma'lum itu secara asal fi'il lazim ketika dibuat majhul harus disertai perkara lain seperti jar majrur atau dorob. Nah, maka dikasih contoh lahu di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang ketiga Abu Isa. Yang ketiga dibaca ismam, termasuk bahasa yang fasih. Cara pengucapannya. Sebentar, kalau masih bingung dari sisi kenapa ada jar majrur. Nah, kita misalkan contohkan ya. Ingqada apa artinya? Tunduk kan? Kalau fa'ilnya ana, fa'ilnya saya, apa bacaannya? Ingqadtu lillah, aku tunduk kepada Allah. Atau fa'ilnya Zaid, apa yang kita katakan? Ingqada Zaidun lillah. Kita buang Zaidnya sekarang. Menjadi apa? Menjadi ungqida lillah atau ungquda lillah. Kan itu. Nah, apa artinya ingqada lillah? Telah terjadi ketundukan kepada Allah. Siapa yang tunduk? Ya fa'il tadi yang enggak disebutkan. Nah, itu ya. Mengerti? Nah, itu maksud dari adanya jar majrur tersebut. Nah, sekarang nama-nama mana nebul fa'ilnya? Nebul fa'ilnya lillah tadi, jar majrur fi mahali raf'in sebagai nebul fa'il. Yang tadinya kalimatnya apa? Ingqada Zaidun lillah. Ingqada fi'il madi, maklum, Zaidun fa'il, lam harful jar, laful jar Allah majrur fi lam, kan itu. Kemudian kita buang Zaidunnya menjadi ungquda lillah atau ungqida lillah, gitu kan? Nah, atau ingqida lillah. Nah, ketika kita jadi kita buang fa'il, maka kita angkat jar majrur yang ada di situ sebagai nebul fa'il. Nah, sehingga untuk contoh fi'il-fi'il yang butuh kepada jar majrur, ketika kita membuat fi'il majhul, nah, kita keluarkan jar majrur tersebut supaya apa? Untuk menyempurnakan arti sebetulnya. Nah, jadi fi'ilnya cuma ingqada ya, mengerti? Fi'ilnya cuma ingqada, ingqada menjadi ungquda. Namun di sini diberikan jar majrur untuk mengingatkan bahwa itulah secara asal pemakaian fi'il lazim ketika mau dibuat maful, ketika mau dibuat fi'il majhul seharusnya diberi jar majrur. Nah. Barakallahu. Lanjutkan Abu Isa. 3. Dibaca ismam termasuk bahasa yang fasih. Cara pengucapannya dengan membaca fa kalimah dengan bacaan antara dhammah dengan kasrah. Bacaan ini tidak bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan namun bisa diwujudkan dalam bentuk ucapan. Berkata Al-Hudhari rahimahullah menukil pendapat Al-Imam Alawi. Caranya adalah dengan mengucapkan sedikit bagian dari dhammah, kemudian mengucapkan bagian dari kasrah lebih banyak, kemudian bacaan murni ya atau bacaan kasrah. Nah, tadi bacaan qala apa jadinya qala? Qila atau qula. Nah, itu kan. Apa ismamnya? Pertengahan antara qala dan qila. Qila dan qala. Apa tadi? Qila dan qula. Ulang. Qala apa fi'il majhulnya qala? Bahasa yang paling fasih mengatakan qila. Bahasa yang lemah mengatakan qula. Bahasa ismam yaitu datangkan dhamma sedikit setelah itu murnikan kasrah, yaitu kita baca sedikit dhamma kuila seperti itu kurang lebihnya. Bukan qilah murni, bukan qulah murni. Kalau qilah murni ya, kasrah ya, qula murni dhamma. Sekarang ambil dhamma, ambil kasrah, ambil dhamma sedikit kuila. Nah, barakalakum. Diganti siapa? Mas Afan. Baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizullah. Catatan A. Tiga lughah atau bahasa atau cara membaca di atas berlaku pada fi'il mu'tal ain yang mengalami ihlal, sedangkan pada mu'tal ain yang tidak mengalami ihlal maka berlaku seperti fi'il sahih. Seperti sayyida, i'tawara, hawira. Menjadi sayyida, i'tawira, uwira. Nah, ini fi'il-fi'il yang mu'tal ain namun tidak terjadi i'lal. Ain kalimahnya tidak mengalami perubahan. Qala asalnya qawala menjadi qala, berarti terjadi i'lal. Baya'a menjadi ba'a, terjadi i'lal. Apa i'lalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif. Ya. Nah, taharokat harfu taharaka harfu illa wa fataha ma qablaha quliba alifan, itu ilalnya. Nah, kalau ini yang contoh-contoh yang kita dapati sekarang sayyida, iktawara, awira juga sama huruf-huruf ilat yang berharokat sebelumnya fathah, ya enggak? Kenapa enggak dirubah menjadi alif? Nah, jawabannya dari sana sudah tidak terjadi ilal, maka kita terima fi'il-fi'il ini tidak mengalami ilal. Nah, ketika tidak terjadi ilal pada fi'il madinya, maka juga tidak terjadi ilal pada bentuk ketika pada tidak terjadi ilal pada fi'il ma'lum, ketika tidak terjadi ilal pada fi'il ma'lum, maka tidak terjadi ilal juga pada fi'il majhul. Suyida tidak berubah menjadi soda, ya enggak? Maka kita katakan suyida. Iktawaro bukan menjadi iktaro, bukan, namun tetap iktawaro. Maka kita katakan uktuwiro. Awiro tidak dikatakan aro, tidak terjadi ilal, maka kita katakan owiro. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita istirahat menunggu adzan selesai ya. Setelah adzan kita lanjutkan sekitar 10 atau 15 menit insyaallah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Catatan 6. Tiga lugat, tiga bahasa di atas berlaku pada fi'il mu'tal ain yang mengalami i'lal. Jika tidak mengalami i'lal, maka diberlakukan seperti fi'il sahih. Seperti soyida menjadi suyida, i'tawaro menjadi u'tuwiro, awiro menjadi uwiro. Yang bi, apabila sebelum huruf akhir pada fi'il mudhari' berupa huruf mad, maka huruf mad tersebut diubah menjadi alif. Nam, yaqulu menjadi yuqalu, yabiu menjadi yubau. Nah, itu ya huruf hurufnya huruf yang wawu sukun atau ya sukun diubah menjadi alif. Kenapa? Karena harokat sebelumnya fathah, harokat sebelumnya fathah sehingga diubah menjadi alif. Nam, karena alif yang mencocoki, karena apa? Karena fathah itu yang mencocoki huruf ilat setelahnya adalah alif. Nah, barakallahu fikum. Sekarang Abu Sofnat baca. Yang cik, fi'il asin. Qala al-mu'alifu hafizahullahu ta'ala, cik, fi'il azim tidak bisa dibuat fi'il mazhul kecuali bersama dengan dzaraf atau mutasharif. Dzaraf yang mutasharif maksudnya itu. Dzaraf yang mutasharif, kemudian dzaraf yang mutasharif. Kemudian masdar yang mutasharif untuk bilangan atau jenis amilnya. Atau bersama jar majrur atau yang memenuhi syarat. Naam, barakallahu fikum. Artinya naibul fa'il itu bukan berasal dari maful bihi saja, bisa juga dari apa? Dorob, bisa juga dari masyar, bisa juga dari jar majur. Namun ada syaratnya. Ada syaratnya, tidak semuanya bisa dibuat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, syarat-syaratnya nanti bisa antum dapati di kitab yang mudah untuk antum baca insyaallah karena sudah diterjemahkan. Kalau sudah terbit ya. Al-Muntik fi ilmin nahwi sebutkan syarat-syaratnya. Naam. Barakallahu fikum. Seperti misalkan disebutkan untuk masdar, syaratnya apa? Berupa masdar mukhtas yang pertama, kedua berupa masdar mutasorib, yang ketiga tidak ada maful bihi. Kemudian ketika membahas dorob bisa menjadi naibul fa'il ketika berupa dorob mukhtas, kemudian juga berupa dorob mutasorib, lalu tidak ada maful bihi. Yang jar majrur juga harus berupa jar majrur yang mukhtas, kemudian yang mutasorib, kemudian huruf jar yang tidak menunjukkan ta'lil. Nah, itu. Nah, ini pembahasannya diakhirkan ya. diakhirkan. Yang penting antum sudah mengerti bahwa naibul fa'il itu bisa juga berasal dari selain maf'ulun bihi. Tadi yang sudah dicontohkan di awal-awal. Nah, kita ada contoh lagi di sini. Ya, silakan Abu Sabnat dibaca. Contoh kalimat siro yaumul jum'ati dari fi'il saro, artinya telah ditempuh perjalanan pada hari Jumat. Bisa asal kalimatnya saro zaidun yaumul jum'ati, Zaid menempuh pelajaran pada hari Jumat, lalu Zaid kita buang menjadi siro yaumul jum'ati. Nah, lanjutan wukifa amamal amiru, amamal amiri. Wukifa amamal amiri, telah diberdirikan di hadapan pemimpin. Atau di arti yang lebih baik, yang arti ini ada di kitab Al-Mumtik Fi Ilmi Nahwi lebih baik artinya ya. Apa artinya? Telah dilakukan berdiri di hadapan pemimpin. Nah, artinya gitu. Kalau di sini diartikan diberdirikan di hadapan pemimpin, nah, enggak masalah. Nah, namun arti yang lebih baik di, apa? Telah dilakukan berdiri di hadapan pemimpin. Wukifa amamal amiri. Asalnya waqafa Zaidun amamal amiri atau waqaftu amamal amiri. Asalnya apa saja, yang penting ada fa'ilnya. Lalu fa'il dibuang menjadi wukifa amamal amiri, telah dilakukan berdiri di depan pemimpin. Lanjutan duriba dhurbul amiri, dipukulkan pukulan seperti pukulannya raja. Nah, asal apa asal kalimatnya? Dorobtu dorbal amiri atau doroba zaidun dorbal amiri, lalu dibuang fa'il menjadi duriba dhurbul amir. Artinya apa? Telah dilakukan pemukulan seperti pukulan sang raja. Itu arti yang lebih baik. Apa artinya? Telah dilakukan pemukulan seperti pemukulan sang raja. Nah, lanjutan. Murra bi Zaidin. Artinya? Zaid telah dilewati. Iya. Asal kalimat bisa marortu bi Zaidin atau marra Muhammadun bi Zaidin. Lalu fa'il dibuang menjadi murra bi Zaidin. Apa artinya? Zaid telah dilewati. Nah, itu ya. Mana naibul fa'ilnya? Bi Zaidin naibul fa'il, dorbul amir naibul fa'il, amamal amiri naibul fa'il, yaumul jum'ati naibul fa'il. Nah, itu naibul fa'ilnya. Nah, Abu Ubaid sekarang. Mas Apan udah kan? Iya, Abu Ubaid. Qala al-mu'alif hafizahullahu ta'ala, D. Ada berapa fi'il yang bentuknya fi'il majhul namun diartikan sebagai fi'il ma'lum? Nah, fi'il-fi'il majhul ini diartikan fi'il ma'lum. Kalau tadi kita ngartikan fi'il ma'lum, ada perbedaan kan dengan fi'il majhul. Doroba memukul, kalau duriba apa artinya? Dipukul. Kataba menulis, kalau kutiba? Akhroja yastakhriju mengeluarkan, kalau yustakhroju dikeluarkan. Nah, itu. Kalau ini enggak, fi'il majhulnya diartikan fi'il ma'lum. Itu ya. Ini maksud pengecualian pengertian. Ya, lanjutkan. Contoh antara lain ghunia, ghunia fulanun bijajat bihajatika ay ihtamma. Nah, bihajatika ay ihtamma. Ghunia contoh kalimatnya ghunia fulanun bihajatika, artinya apa? Fulan memperhatikan kebutuhanmu, ay ihtamma. Artinya apa? Ghunia itu artinya ihtamma. Ghunia di situ artinya ihtamma, itu maksudnya. Nah, meskipun fi'ilnya bentuknya majhul, fu'ila, namun diartikan ma'lum. Lanjutan. Zuhiya alina. Alaina. Alaina. Ay yatakabbaru. Ya. Dia berlaku sombong kepada kami. Yatakabbaru di doma ya. Yatakabbaru. Nah, lanjutan. Fulija. Fulija ay asobahul faliju. Nah. Asobahul faliji, dia terserang atau terkena lumpuh separuh. Ya. Humma ay istah. Contoh kalimat fulija Zaidun. Fulija Zaidun apa artinya? Zaid terserang lumpuh. Nah, itu maksudnya. Lanjutan. Humma. Humma ay istaharra badanuhu. Badanuhu, ya. Badannya semakin panas. Contoh kalimat huma Zaidun. Apa artinya huma Zaidun? Zaid badannya semakin panas. Nah, lanjutan. Sulla ay asabahus sullu. Dia terserang penyakit paru-paru atau TBC. 6. Junna aqluhu ay istataro. akalnya tertutup atau menjadi gila. Iya. Ghummal halal. Ghummal hilalu. Ghummal hilal. Hilalu ya, hilalu diperbaiki harakat. Ghummal hilalu ay ihtajaba. Ghummal hilalu ay ihtajaba. Hilal tertutup awan. Syudiha ay dahisa wa tahayyara, menjadi bingung. Ya. Ihtuqi'a. In tuqi'a launuha. Launuhu. Launuhu ya kan. Iya, launuha. Launuhu afan. Launuhu ya. Diperbaiki harakat. Nah, berubah warnanya. Ya. Fi'il di atas selalu berbentuk majhul selagi penggunaannya untuk fi'il lazim. Dan sifat dari fi'il tersebut adalah isim maf'ul dan isim marfu' setelahnya disebut fa'il. Maksudnya bukan dikatakan isim naibul fa'il bukan, namun dikatakan sebagai fa'il. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan mendatang kita lanjutkan sedikit, kemudian kita akan memasuki bab baru yaitu bab fi'il mu'akkad dan ghairu mu'akkad insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan kita tunda besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.